macam bewo. Siang dia tengok awet. Ni pun dia tujuan. Benda ni menggoda. Allah kata dua golongan yang masuk neraka. Yang pertama perempuan yang kasiatun ariyatun. Pertama pakai baju tapi dedah-dedah aurat. Nah, kemudian ada sifat ni pula. Ma'ilatun mumilatun. Dia buat perkara ekspresi muka yang bila orang perhati tengok, seronok, syok tengok muka dia. Dia berdosa kepada Allah. Nah, ini bahaya. Buat muka molek-molek, seksi-seksi gitu, buat ke suami kita. Apa dia buat ke orang ramai? Nah, dah kita tak ada lagi tak tak usah buat. Taruh dulu, exercise malam-malam, buat muka, bila-bila tunjuk ke lelaki mu, bila-bila. Nah, Pak mana ada lelaki, ada suami dah, duduk di rumah, praktis depan cermin. Nah, boleh buat kan? Muka itik, muka muka. Nah, balik lagi, faham, macam mana muka lembu? Kami kata, comel lah, macam lembu. Tak apa, lelaki kita nak galak, nak gurau pun. Nah, ini buat apa nak tunjuk gitu? Pasal terikut-ikut dengan barak yang tidak ada asas pengetahuan agama. Nah, yang keempat syaratnya, jangan besar gambar. Kalau besar, bahaya. Banyak dah gambar-gambar perempuan, gambar-gambar pelajar di Malaysia diambil lalu disuperimposkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab saya mukanya besar. Bila saya mukanya kecil besar tu, tak boleh nak superimpos. Faham tak ni? Ini berbahaya. Siang dia, dia orang baik. Walaupun dia tu dah anggap larak-larak sangat, tapi tak boleh sabar dia duduk dalam kamu-kamu lucah telanjang bonggir gitu. Mukanya rupanya orang sudah ambil, sudah superimpos badan orang lain, muka orang lain. Pasal apa? Dia punya pasal. Neh, boleh hati-hati. Dia orang tak diambil. Facebook kita prank dia saja. Jangan cakap banyak. Lainnya kalau tak prank pun boleh masuk dalam Facebook kita. Ha, dalam inbox kita pun orang boleh buka. Neh, betul-betul kita ni. Soalan seterusnya, baru-baru ini isu kitab Bible bersih bahasa Melayu tersebar luas, adakah ini merupakan satu ancaman untuk orang Islam? Jawabnya, jika ia merupakan ancaman, maka wajiblah pemerintah mengambil tindakan. Jika masih merupakan ancaman, maka tidak lagi wajib mengambil tindakan. Itu telah dijawab lama oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam persoalan orang bukan Islam membaca ayat Quran, baca zikir atau guna nama-nama Islam, sebut nama-nama Nabi. Jika bertujuannya baik, maka boleh diharuskan. Jika ada tujuan yang tidak baik atau memudaratkan, maka wajib atas pemerintah umat Islam mengambil tindakan. Soalan seterusnya, kita ada 17 minit lagi, boleh? Tudung ini perlu duit yang banyak. Boleh tak kalau kita main music untuk dapatkan duit lebih untuk sara pembelajaran kita? Main music untuk dapatkan duit. Jawabnya, belum tentu lagi halal atau haram kembali kepada cara mana dia dimainkan. Kalau kita memainkan music untuk menghiburkan orang di kelab-kelab malam, orang goyang, orang minum arak, nisbat kita bermain music, maka jelas haram hukumnya. Kalau kita pergi di lawn, pergi di bar, pergi di kelab malam, pergi di skop, ada pemuzik-pemuzik yang mainkan muzik untuk menghiburkan orang-orang yang sedang mabuk, orang-orang yang sedang makan minum benda yang dilaknat oleh Allah. Kita menjadi penghibur, maka atas nama pemuzik sekalipun hukumnya sudah haram dan berdosa besar. Tapi kalau kata dia main muzik, dia ni backup untuk lagu-lagu yang tidak diharamkan, masih ada lagi ulama-ulama yang mengatakan tidak haram. Jangan siapa muzik yang haram ataupun untuk hiburan yang diharamkan. Soalan seterusnya,